yuballighu hadha ila insanin faqih ya'rifu ma'na. Melanjutkan hadis yang kita bacakan kemarin, kata Rasulullah SAW, rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Boleh jadi ada seorang membawa fikih, yakni membawa dalil, dia menghafal dalil tapi dia tidak paham. Artinya boleh jadi dia menghafal Quran, ya kan demikian. Dia fasih, mujawwid dalam membaca Al-Quran, qari dia, bahkan hafiz. Tapi dia tidak tahu apa makna, apa tafsir dari ayat-ayat yang dia hafal itu. Barakallahu fikum. Atau dia membaca, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak memahaminya atau tidak paham tentang hukum-hukumnya. Wa rubbaha bil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Boleh jadi seorang membawa dalil itu disampaikan kepada orang yang dia sampai, yang disampaikan kepadanya ini adalah orang yang lebih paham dari orang yang menyampaikan. Baik. Wa yaqulu rubba muballighin aw amin sami'in. Boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya ilmu itu lebih paham daripada orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud. Faqad yasma'ul mar'u wa yahfadhu duna wa'in. Boleh jadi seorang mendengar langsung, menghafal bahkan, tapi dia tidak paham apa yang dikandungi oleh hafalannya itu. Walakin rubbama yuballighu hadza ila insanin faqih ya'rifu ma'nahu. Boleh jadi setelah dia menghafal, dia menyampaikan kepada seseorang, ternyata orang yang disampaikan kepadanya dalil ini lebih paham tentang maknanya. Falaysa al-madaru ala ma 'alaihi al-kathiru min ash-shabab al-yawm haythu 'akafu 'ala qira'ati al-kutub. Bukan yang menjadi poros atau menjadi titik berat kita di sini, seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan anak muda pada hari ini, di mana mereka akafu, yakni mewakafkan dirinya, berhenti fokus dia untuk membaca-baca kitab-kitab. Tsumma tasaddaru lisyarh ba'da ma qara'u. Kemudian setelah itu langsung mereka mensyarah setelah mereka membaca. Aw ta'allama ba'dhum 'ala yadil ba'd al-akhar wa tarakul ulama. Atau sebagian mereka mengambil ilmu dari teman-temannya sendiri dan mereka tidak lagi mengambil ilmu dari kalangan para ulama. Fa fi hadza khatarun syadid. Yang seperti ini bahaya sekali. Kalau hanya sekedar semangat, kemudian dia membaca buku, hatta membaca buku. Tidak semua buku boleh kita baca. Tidak semua kitab boleh kita baca. Barakallahu fikum. Juga barakallahu fikum, perlu arahan buku yang mana saja yang boleh kita baca. Yang mana dulu, kemudian yang mana, kemudian yang mana. Karena kitab ini sangat banyak. Kalau antum masuk ke perpustakaan, bingung. Jadi, kapan dari kita bisa menghabiskannya untuk kita baca? Sesuatu yang tidak mungkin. Barakallahu. Oleh karena itu ada tuntunan yang dituntunkan oleh para ulama, baca kitab ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini. Dari semua kitab-kitab ada funun yang lebih penting dan lebih utama untuk kita baca, untuk kita pahami, untuk kita mengerti. Sebagaimana dikatakan, innamal ilmu kabahrin zakhirin. Ilmu itu sama seperti lautan yang sangat luas. Fattakhid min kulli syai'in ahsana. Maka carilah ilmu dari yang ada ini yang paling bagusnya, yang paling anda butuhkan. Ilmu tentang fikih, bagaimana anda sholat, bagaimana anda puasa, bagaimana anda haji, bagaimana anda mengeluarkan zakat. Ilmu tentang ketauhidan, bagaimana mengesakan dan menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk-bentuk kesyirikan itu? Barakallahu fikum. Apa itu syirik? Subhanallah. Baik. Kita pelajari yang paling kita butuhkan. Karena kalau sekedar ilmu terlalu banyak. Barakallahu fikum. Sementara umur kita sangat pendek. Jadi bukan sekedar kita membaca buku, bukan. Tapi bagaimana kita memahami. Demikian juga ulama kita, barakallahu fikum, ketika dia menyampaikan sesuatu, itu sudah merupakan khulafa. Inti saripati dari sekian banyak kitab-kitab yang dia baca, itulah yang dia sampaikan. Yang seandainya kita mau memberikan kesimpulan seperti kesimpulannya sang guru, sang ulama ini, kita harus menghabiskan waktu yang banyak untuk membaca kitab, untuk sampai kita pada kesimpulan sama seperti kesimpulannya sang guru ini. Barakallahu fikum. Dengan kita berguru pada seorang ulama, itu akan menyingkat waktu. Barakallahu fikum. Menyingkat waktu sangat. Subhanallah. Maka ketika orang meninggalkan ulama, maka disitulah bahaya yang sangat. Wahuwal ladzi haddara minhu Ibnu Mas'ud, bal haddara minhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, meninggalkan ulama, sikap meninggalkan ulama ini yang telah diingatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahkan diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, "Idza katsura qurra'ukum," kata Ibnu Mas'ud, "kalau sudah banyak tukang hafal kalian, banyak penghafal Quran." Baik. Yadullu ala anna kathratal qurra al-qira'ati wal qurra la tufidu syai'a. Menunjukkan bahwa banyaknya membaca dan banyaknya penghafal itu tidaklah banyak memberikan kemanfaatan. Kebaikannya hanya untuk dia sendiri. Kan demikian. Baik, kebaikannya untuk dia sendiri, hafalannya apanya. Tapi kalau dia memiliki ilmunya, tentunya sebelumnya dia juga harus menghafal. Karena ilmu, pemahaman, fikih itu harus dasari dengan hafalan, ingatan yang kuat. Barakallahu fikum. Apalagi kalau hanya sekedar untuk diperlombakan, wah ini lebih parah lagi. Dari hafalan yang dihafal hanya sekedar untuk diperlombakan. Wa qawluhu wa qalla fuqaha'ukum, kata Ibnu Mas'ud, ketika para pembaca Quran kalian sudah banyak dan sudah semakin sedikit orang faqihnya kalian, ulama'nya kalian, hadhihi al-afah, inilah bencana. Hilangnya ulama di tengah-tengah umat ini adalah bencana yang sangat besar. Sudah kita lewati kemarin ketika ulama ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada lagi ulama, maka orang-orang akan mengangkat dan menokohkan orang yang tidak paham tentang agama ini dan dianggap sebagai ulama. Berikutnya akan ditanya-tanya, akan dimintai fatwa. Minta saran, barakallahu fikum. Fasu'ilu, akhirnya ya karena kedudukannya, kedudukan orang yang mesti ditanya, ditokohkan, dinomorsatukan. Fa'aftau bighairi ilmin, ya karena memang dasarnya tidak memiliki ilmu, kemudian ditanya, ya dia akan menjawab tanpa ilmu. Akhirnya apa? Fadallu wa adallu, dianya sendiri sesat, akhirnya menyesatkan orang. Barakallahu fikum. Hadil apa? Matinya para ulama ini adalah bencana. Wahya qillatu wujudil fuqaha'i au in'idamihim, kurangnya ulama atau bahkan habisnya ulama. Itu bencana besar yang menimpa umat ini. Barakallahu fikum. Wa qaluhu wa kathura amwalukum wa qalla umana'ukum, banyaknya harta benda kalian dan sedikitnya orang-orang amanahnya kalian. Haitsu yabshul malu fi akhir zaman, di mana yabshu tersebar, barakallahu fikum, harta benda itu di akhir zaman, orang pada kaya. Sampai suatu saat nanti ada orang yang mau bersedekah, tidak ada lagi yang mau menerima sedekahnya. Karena dia memiliki sesuatu yang sama. Ngapain saya terima? Punya saya juga banyak. Barakallahu fikum. Orang yang menerima zakat sedekah itu ya karena memang kekurangan. Dia butuh. Kalau dia berlimpah, dia tidak mau. Menunjukkan tentang apa? Banyak betulnya harta benda nanti. Watunzaul amanatu min qulubin nas, dan dicabutlah amanah-amanah itu dari kalbu manusia. Fayakthurul khida' wal ghish wal kadhib fi muamalatihim. Sehingga karena tidak ada amanah, yang penting ngumpulkan duit sebanyak mungkin, akhirnya apa? Yakthurul khida', banyak tipuan. Wal ghish, sama menipu, mengecoh. Wal kadhib, banyak dusta dalam muamalah-muamalah mereka. Tidak ada ilmu, tidak ada amanah, kelas. Yang penting bagaimana dia mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Tidak peduli dengan cara apapun, pokoknya duit banyak. Waqauluhu wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Kata Ibnu Mas'ud, dan ketika dunia itu dicari dengan cara mengorbankan urusan agama. Barakallahu fikum. Dia memasang dirinya sebagai tokoh agama, tapi ujung-ujungnya cari duit. Barakallahu fikum. Mengambil kesempatan ketika orang-orang percaya kepadanya. Barakallahu fikum. Baik. Subhanallah. Belajar agama hanya sekedar untuk mendapatkan pekerjaan, dapat ijazah, dapat pekerjaan, dapat gaji. Padahal ilmu agama yang dipelajari. Subhanallah. Niatannya yang salah. Ketika dia belajar hanya untuk itu. Barakallahu fiik. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Wa tufuqqiha li ghairiddin, dan orang pun belajar bukan untuk agama. Hadza kama fi qouli ta'ala ma kana yuridul hayat man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fihim a'malahum fiha. Wahum fiha la yubkhasun. Ini sejalan dengan firman Allah SWT, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan dengan amalannya, usahanya itu kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafilaihim, kami berikan. Kami cukupkan untuk mereka. Barakallahu fiikum. Dan mereka tidak akan dikurangi. Subhanallah. Cuma di hari akhirat dia tidak dapatkan apa-apa. Karena Allah telah memberikannya untuk dia di dunia ini. Baik. Yani yatlubud dunya bi amalil akhirah. Mencari dunia dengan beramal amal soleh, ibadah, ketaatan. Wa yata'allamul ilma syar'i li ajli al-wazifah. Dia mempelajari ilmu syar'i. Barakallahu fi li ajli al-wazifah, untuk apa? Untuk pekerjaan. Untuk dapatkan pekerjaan, jadi PNS kah atau apalah, yang dengannya dia akan digaji. Wadifah, ada tugas. Barakallahu fikum. Tujuannya untuk itu. Wahamlu syahadah, dan hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah. La raghbata fil ilm, sebenarnya bukan pada ilm. Barakallahu fikum. Bukan untuk ilmu dia belajar, tapi untuk ijazah, untuk pekerjaan. Baik, kuliah habis duit. Sebenarnya dia tidak memiliki apa-apa dan tidak belajar macam-macam. Subhanallah. Baik, hanya sekedar belajar untuk ujian. Ujian untuk dapat ijazah. Dapat ijazah untuk cari kerja. Baik, cari kerja untuk dapat duit. Itu subhanallah yang akan membinasakan orang. wa yakunu an-nadharu da'iman lil mustaqbalid dunyawi lal ukhrawi. Cara pandangnya adalah masa depan maksudnya ya. Bagaimana dia bisa punya mobil mewah, rumah megah, gaji lumayan. Ini yang ada dalam benak dia. Cita-cita sebatas apa? Urusan duniawi ya, masa depannya bagaimana kalau tak tua nanti, tidak ada barakallahu fikum tabungan, tidak ini, tidak ada, subhanallah. Bukan urusan akhirat cita-citanya, ini yang repot. Semestinya urusan kita adalah urusan akhirat. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini hanya sebagai pendukung, penyokong agar supaya urusan akhirat kita langgeng. Boleh silakan Anda dagang, silakan Anda bisnis, silakan Anda bekerja. Tapi untuk apa semua? Tentunya untuk kita pakai rezeki itu, nikmat itu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa sesungguhnya yang kita butuhkan? Tidak terlalu banyak, tidak perlu triliunan, tidak perlu miliaran. Jadi kalau hanya sekedar untuk langgeng kita beribadah, subhanallah. Wa hadha wadih min amali ba'dhi an-nasi al-yawma haythu yatlubuna ad-dunya fi umuri al-akhirah illa man rahim Allah. Perkara ini sangat jelas. Min amali ba'dhi an-nas, dari usaha sebagian orang hari ini, mereka mencari dunia melalui urusan akhirat. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Melakukan kebaikan hanya segera untuk mendapatkan pujian. Dunia itu bukan cuma sekedar duit, harta. Pujian pun itu dunia. Sanjungan orang itu juga dunia. Fal wajibu al muslim ayukhlis amalahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib atas setiap muslim adalah hendaknya dia mengikhlaskan semua amalan dia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ahwal hiya allati takthuru fiha al-bid'ah. Hadhihi al-ahwal, kondisi-kondisi inilah yang menjadikan kebid'ahan itu cepat dan sangat cepat tersebar. Ketika kapan? Ilmu dilupakan. Coba kita lihat. Tengok kembali. Kaifa antum idza labisatkum fitnah. Bagaimana kalian seadanya kalian diliputi oleh fitnah, penyimpangan, kebid'ahan, bahkan kesyirikan. Yarbu fiha shaghir, fitnah itu karena sudah saking lamanya anak kecil menjadi dewasa dan orang dewasa menjadi tua renta. Baik. Tuttakhadhu sunnah yajri an-nasu 'alaiha. Kebid'ahan ini, khurafat ini, penyimpangan ini, kesesatan ini, karena sudah turun temurun, barakallahu fikum, akhirnya dianggaplah sunnah, dianggaplah tuntunan. Kalau mau dirubah, orang akan mengatakan, oh sudah dirubah ini tuntunan. Subhanallah. Faida guira minha syai'un kila turikat sunnah, kila mata zaka ya Abdurrahman. Wahai Aba Abdurrahman, kapan itu saatnya muncul yang seperti itu? Qala idza qurra idza kathura qurra'ukum wa qallabu qahaukum. Yani kalau sudah banyak yang bisa menghafal Quran tapi tidak ada ilmunya. Tidak ada fuqahanya. Yani ilmu, ilmu kan cahaya. Barakallahu fikum. Ketika cahaya ini tidak ada, semuanya gelap. Tidak nampak mana yang semestinya dilakukan dan yang mana semestinya tidak boleh dilakukan. Tidak jelas. Barakallah. Yang mana yang mesti dilalui dan yang mana yang harus kita hindari. banyaknya penghafal tapi kurang faqihnya, kurang ulamanya. Wa kusra amwalukum wa qalla umanaukum. Dan harta melimpah ruah sementara orang-orang yang amanah tidak ada. Wal tumisatid dunya bi amalil akhir. Dan dunia pun dicari melalui urusan agama. Dan orang-orang pun belajar bukan untuk agama ini. Subhanallah. Taib. Belajar untuk dapat ijazah, belajar untuk dapat pekerjaan. Taib. Belajar untuk mendapat gaji. Subhanallah. Wa qawluhu. Wa hadha wadih min amali ba'd an-nas al-yawma haythu yatlubuna ad-dunya fi umur al-akhirah illa man rahimallah. Fal wajibu 'ala al-muslim ay yukhlis 'amalahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang wajib atas kita semuanya kaum muslimin yaitu mengikhlaskan semua amal usaha kita lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil ahwal hiya allati taktsuru fiha al-bid'ah wal munkarat. Kondisi yang dikatakan tadi itulah barakallahu fikum yang dengannya tersebar sangat cepat kebid'ahan dan kemungkaran. Barakallahu fikum. Li'anna kulla wahidin minhuma fi dunyihi. Li'anna kulla wahidin munhamikun fi dunyahu. Karena semuanya. Jadi orang ini akan terbenam, tenggelam dalam kehidupan dunianya. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata. Intinya kita ikhlaskan lillahi subhanahu wa ta'ala semua amalan kita. Dan kita berusaha untuk menuntut ilmu. Jangan ada yang mengatakan kalau kita setua kita setengah mati ubah hafal. Tidak. Tetap biasa mendengar kebaikan. Walaupun mungkin dia tidak lagi bisa menghafal sekian banyak ayat. Yang penting dia tahu joh dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang taat. Senantiasa mendengarkan nasihat. Apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Masya Allah. Baik. Ada khairun katir. Ilahuna subhanakallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.